Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya ila man mursalin Nabina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi jama'in amma ba'd Ikhwana fidin rahimani wa rahmakumullah Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas berbagai curahan nikmat yang Allah berikan kepada kita Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang bersyukur yang akan berbahagia di dunia dan akhirat. Tidak lupa salawat dan salam semoga tetap atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau juga sahabat beliau dan siapa saja yang meneladani beliau dengan baik hingga hari kiamat. Hadirin rahimakumullah. Di malam hari ini kembali kita akan melanjutkan penjelasan tentang rukun-rukun sholat. Pada pertemuan yang lalu kita jelaskan tentang rukun sholat, yaitu apa berdiri bagi yang mampu. Dan juga telah kita jelaskan tentang rukun sholat yang berikutnya, yang berupa perbuatan, yaitu ar-ruku. Ruku yang syar'i adalah seseorang membengkokkan atau merundukkan tulang punggungnya. Seseorang merunduk. Membengkokkan tulang sulbinya dan membentangkan, menjulurkan tulang punggungnya. Demikian pula apa? Lehernya. Kemudian dia membuka jari jemari tangan. Jadi jari jemari tangan itu direnggangkan, tidak dirapatkan, dan menggenggam kedua lutut. Lalu dia tumakninah dalam rukuknya sambil mengucapkan subhana rabbil azim sebanyak 3 kali, dan itu yang paling rendah. Ya. Yang paling rendah maksudnya apa? Jumlah yang paling rendah yang sempurna untuk zikir di waktu ruku. Ini adalah keterangan dari Al-Qurtubi rahimahullah tentang ruku yang syar'i. Membengkokkan tulang sulbi, kemudian punggung itu dijulurkan, tidak melakukan apa-apa, dijulurkan, dipanjangkan, demikian pula leher sehingga nanti rata. Kemudian jari jemari tangan itu menggenggam lutut, direnggangkan, menggenggam lutut, kemudian tenang dalam posisi itu sambil mengucapkan bacaan ruku. Ya. Hadirin rahimakumullah. Ini yang jelas. Ruku dalam sholat itu termasuk rukun. Ya. Seseorang itu merunduk dalam sholat atau disilangkan dengan ruku, itu termasuk rukun. Kemudian apa hukum? Apa hukum meletakkan tangan di lutut, mengokohkan kedua telapak tangan di lutut, menenggangkan jari jemari, menggenggam lutut? (Tuh) Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau berpendapat semua itu hukumnya wajib. Semua itu hukumnya wajib. Kata beliau rahimahullah, wa yad'u yadayhi ala ru'batayhi. Dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua lutut. Yumakkinuhuma min ru'batayhi. Dan dia menempatkan, mengokohkan kedua telapak tangan tadi di kedua lututnya. Wa yufarriju baina asabihi. Dan dia renggangkan antara jari-jemarinya, direnggangkan. Ka'annahu qabidun 'ala ru'batayhi, seolah-olah dia menggenggam lutut. Wa hadza kulluhu wajibun, dan ini semua itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Ya. Hadirin rahimakumullah, juga termasuk perkara yang dilakukan di dalam rukuk kemarin disebutkan apa? Yaitu menjauhkan siku dari sisi-sisi atau dari rusuk. Jadi kedua siku itu dijauhkan dari rusuk, dari tulang rusuk. Ya. Ini selama tidak mengganggu yang lain. Selama tidak mengganggu yang lain. Jika sampai mengganggu yang lain, maka apa? Tidak boleh. Jangan dilakukan kalau bisa mengganggu yang lain. Ya. Kemudian perkara yang lain, tentang hukum zikir-zikir rukuk dan sujud dalam sholat. Berkata Ibn Abdul Bar rahimahullah, ajma'u an ar-ruku'a mawdi'u ta'zimi bi tasbih wa taqdis wa nahwi dhalika min adh-dhikr wa nahu laisa min al-qira'ah. Mereka, para ulama, telah sepakat berijma' bahwa ruku' itu adalah tempat, posisi, keadaan ta'zim, pengagungan dengan tasbih, dengan pensucian dan takdis, dan yang semisalnya dari zikir. Jadi rukuk, di saat rukuk itu hendaknya bagi kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu laisa min al-qira'ah. Dan bacaan-bacaan rukuk itu tidak termasuk qiraah. Tidak termasuk membaca Al-Qur'an. Iya. Kemudian para ulama berselisih pendapat, berbeda pendapat tentang hukum zikir-zikir rukuk dan sujud dalam sholat. Al-jumhur, kebanyakan ulama berpendapat bahwa zikir-zikir rukuk, bacaan-bacaan rukuk itu istihbab, disukai atau disunnahkan untuk dibaca. Iya. Kenapa? Karena tidak disebutkan dalam hadis musi sunatu. Tidak disebutkan dalam hadis orang yang jelek sholatnya. Jadi hadis musi sholatuhu yang menerangkan tentang seorang yang datang kepada Nabi kemudian dia sholat dan dia disuruh mengulang sholatnya. Isi hadis tersebut itu menerangkan tentang pokok-pokok sholat, rukun-rukun sholat. Sedangkan zikir, rukuk dan sujud tidak disebutkan dalam hadis itu. Kalau tidak disebutkan dalam hadis al-musi sholatu, berarti apa? Berarti zikir, rukuk dan sujud itu tidak wajib kan gitu. Ini menurut jumhur ulama. Ya. Dan sebagian ulama ada yang nukil ijma tentang tidak wajibnya zikir, rukuk dan sujud. Ya. Ini pendapat yang pertama, pendapat jumhur. Bahwa zikir rukuk itu istibab, disukai, disunnahkan untuk dibaca ketika rukuk. Pendapat yang kedua, pendapat Imam Malik, beliau berpendapat ila adami masyru'iyatiha. Beliau berpendapat tidak disyaratkan. Jadi zikir rukuk dan sujud itu tidak disyaratkan menurut Imam Malik. Ya. Yeah. Kemudian pendapat yang ketiga yaitu pendapat Imam Ahmad, Ishaq, Yahya bin Yahya, Isa bin Dinar dari Malikiyah, dan Dawud Ibnu Hasim dari Zuhiriyah, juga Ibnu Mundhir Al-Khattabi dari Syafi'iyah, dan ini juga pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan juga yang nampak merupakan pendapat As-Sunani dan merupakan pendapat Syekh bin Baz dan Syekh bin Utsaimin rahimahumullah. Mereka berpendapat tentang wajibnya bahwa zikir, bacaan-bacaan rukuk dan sujud itu hukumnya wajib, harus dibaca ketika ruko dan sujud. Kalau wajib bagaimana? Kalau ditinggalkan dengan sengaja, maka tidak sah sholatnya. Jadi wajib dari wajib-wajib sholat itu apabila ditinggalkan dengan sengaja, maka sholatnya batal, tidak sah. Menurut sebagian ulama. Apabila ditinggalkan karena lupa, maka apa? Wajib bagi orang ini di akhir sholat nanti apa? Untuk sujud sahwi. Bagi siapa yang meninggalkan wajib dari wajib-wajib sholat karena lupa, maka dia nanti di akhir sholat ketika dia ingat wajib baginya untuk sujud sahwi. Iya. Jadi pendapat yang kuat dalam hal ini adalah pendapat yang menyatakan bahwa zikir, rukuk dan sujud dalam sholat itu hukumnya wajib. Iya. Sebab ada beberapa dalil yang menunjukkan tentang wajibnya hal itu. Di antaranya adalah hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, riwayat Imam Muslim, disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Fa ammar ruku fa'azzimu fihi ar-rabb." Maka adapun ruku, maka agungkanlah Rabb, yaitu Allah, padanya. Di sini ada perintah dari Rasulullah untuk mengagungkan Allah tatkala ruku. Dan asal dari perintah, asal hukum di sesuatu yang diperintahkan adalah apa? Hukumnya apa? Wajib. Kalau ada perintah, maka asal hukumnya adalah apa? Wajib. Ini wajib untuk dilaksanakan. Ya. Kemudian juga telah datang di dalam hadis Uqbah bin Amir. Hadis Uqbah bin Amir, tatkala turun ayat fasabbih bismi rabbikal azim, ketika turun ayat fasabbih bismi rabbikal azim, maka sucikanlah nama Rabbmu yang agung. Rasulullah SAW bersabda, ija'aluha firuku, jadikan hal itu pada ruku. Kan itu apa kita ketika ruku membaca apa? Subhana rabbiyal azim. Sebab Allah Ta'ala berfirman, fasabbih bismi rabbikal azim. Dan Nabi nyatakan, lakukan hal itu, baca hal itu dalam ruku. Iya. Ini ada perintah. Ija'aluha. Iya. Menunjukkan wajibnya membaca bacaan ruku dan juga sujud. Hadirin rahimakumullah. Kemudian jadi dalam di antara bacaan-bacaan dalam rukuk itu banyak sekali. Bacaan-bacaan atau zikir-zikir dalam rukuk itu banyak sekali. Dan semua telah datang dari hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya apa? Di antara bacaan ruku apa yang biasa dibaca apa ketika ruku? Subhana rabbiyal azim. Apa dalilnya? Yang menunjukkan subhana rabbiyal azim dibaca ketika ruku, dalilnya dan hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu, riwayat Imam Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengucapkan dalam ruku subhana rabbiyal azim. Kana yaqulu fi ruku subhana rabbiyal azim. Adalah beliau sallallahu alaihi wasallam biasa dalam ruku beliau mengucapkan subhana rabbiyal azim. Idal kenapa kita ketika ruku membaca subhana rabbiyal azim. Mahas subhana rabbiyal azim. Aku mensucikan Rabbku yang maha agung. Ya. Ini yang pertama di antara bacaan ruku. Kemudian yang kedua adalah subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma kfirli. Jadi kita boleh membaca dalam ruku subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma kfirli. Maksud engkau wahai ya Allah Rabb kami, dan dengan memujimu, ya Allah ampunilah aku. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula fi ar-ruku'i was-sujud. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yukthir, beliau banyak ayakul mengucapkan fi ar-ruku'i was-sujudihi, dalam rukuk beliau dan sujud beliau, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma kfirli. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, dari hadis Aisyah pula, riwayat Imam Muslim, disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi ruku wa sujud. Beliau mengucapkan dalam ruku dan sujud, subuhun kutusun rabbul malaikati warruh. Subuhun kutusun rabbul malaikati warruh. Maha suci, maha kudus Rabb para malaikat dan ruh. Maksudnya malaikat Jibril. Ya, subuhun kutusun rabbul malaikati warruh. Itu juga bisa dibaca di dalam ruku. Dan ini adalah hadis Aisyah riwayat Imam Muslim. Ya. Kemudian yang keempat, di antara bacaan rukuk telah datang pula dari hadis Aisyah ya. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, aku pernah mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kehilangan Rasulullah dan mencari Rasulullah sallam zata lailihi di satu malam. Zata lailatin. Fadunantu annahu dhahibun ila ba'ti nisa'ihi. Aku mengira beliau pergi kepada sebagian istri-istri beliau. Fatahasastu. Maka aku merasakan sesuatu, summa raja'tu. Kemudian aku kembali. Faidha huwa raki'un ausajidun. Ternyata beliau sedang ruku atau sujud. Beliau mengucapkan subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Riwayat Imam Muslim. Ya. Jadi termasuk bacaan rukuk dan sujud adalah atau sujud adalah subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Berikutnya yang ke beberapa kelima. Berdasarkan hadis Ali radhiyallahu taala anhu, riwayat Imam Muslim, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam itu pernah rukuk dan mengucapkan Allahumma laka raka'tu wa bika amantu walaka aslamtu khusya'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa atmi. Allahumma laka raka'tu, ya Allah padamu aku rukuk, wa bika amantu dan aku beriman kepadamu, walaka aslamtu dan aku Islam tunduk kepadamu, khasya'alaka sam'i wa basari, tunduk kepadamu pendengaranku, penglihatanku, wa mukhi, ya otakku, wa atmi dan juga tulangku. Ya. Itu hadis Ali radhiyallahu anhu riwayat Imam Muslim. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, disebutkan bacaan ruku dari hadis Auf bin Malik riwayat An-Nasa'i. Jadi hadis Auf bin Malik riwayat An-Nasa'i menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam raka'ah pernah ruku. Faqala fi ruku'i, dan beliau berkata, mengucapkan dalam ruku' beliau, Subhana Rabbi dil jabarut wa malakut wa kibriya wal azumah. Subhana Rabbi dil jabarut wa malakut wal kibriya wal azumah. Maha suci Rabbku, pemilik jabarut kekuasaan, pemilik kekuasaan dan kerajaan, Al-Kibriya, pemilik kesombongan dan azamah dan keagungan. Jadi ini bisa dibaca pula dalam ruku. Subhana Rabbi dzil jabaruti wa malakuti wal kibriya wal azamah. Ya. Hadirin rahimakumullah. Jadi kita bisa memilih salah satu dari bacaan-bacaan rukuk tersebut. Ya. Jadi apabila dalam satu perbuatan sholat, misalnya rukuk, kok ada bacaan-bacaan banyak. Demikian pula ketika i'tidal, bagi dari rukuk, berdiri, setelah bangkit dari rukuk, itu pun ada beberapa bacaan. Maka selama itu datang dari Rasulullah SAW, kita bisa mengamalkan semua. Kadang kita baca yang ini, kadang kita baca yang itu. Apa manfaat? Apa faedah kita selang-seling dalam bacaan-bacaan yang disyaratkan seperti dalam rukuk? Kok banyak bacaan, kita kadang milih yang ini, kita kadang baca yang ini, kadang yang itu. Di antara faedahnya yang disebutkan oleh Aisyah Ibn Usaimin, yang pertama adalah muhafadah ala sunnah. Dan kita gonta-ganti membaca bacaan, mengamalkan apa yang disebutkan dari Rasulullah, itu akan menjaga sunnah. Sunnah akan semakin terjaga. Ya kan? Kalau kita hanya membaca satu saja, misal Subhana Rabbil Azim ketika rukuk, yang lain tidak terbaca. Akhirnya dilupakan. Tidak terjaga sunnah. Tapi kalau kita apa? Mungkin pada sholat isya nanti kita baca apa tadi? Di antara bacaan rukuk, misal Subuhun Kudusun Rabbul Malaikati Warruh, misalkan. Nanti ketika subuh kita baca apa? Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Maka hal itu di antara faedahnya adalah selang-seling dalam bacaan itu, di antara faedahnya adalah muhafadah ala sunnah. Bisa menjaga memelihara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang kedua adalah ittiba'u sunnah. Kalau kita membaca semua yang dituntunkan oleh Rasulullah, maka berarti kita ittiba'u sunnah, mengikuti sunnah. Mengikuti sunnah. Iya. Kemudian faedah yang ketiga adalah hudurul qalbi. Hadirnya hati. Ya kan, karena kita selang-seling dalam bacaan, tidak hanya satu saja, akhirnya apa? Hati ini hadir, akan sering, akan mengingat-ingat. Ya. Akan memperhatikan bacaan-bacaan itu. Coba kalau kita hanya satu saja, wis apal. Wis apal, akhirnya apa? Tidak memperhatikan isi apa yang dibaca. Tapi ketika apa? Kita selang-seling, kadang baca bacaan rukuk ini, kadang yang lain, itu akan menghadirkan hati. Hati ini akan ikut. Maka mengikuti bacaan, memperhatikan bacaan. Ini tiga faedah dari apa? Mengamalkan berbagai macam bacaan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau beberapa sunnah yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian perlu diketahui, semisal kita membaca bacaan Subhana Rabbiyal A'la atau Subhana Rabbiyal Azim ketika ruku, maka bacaan yang pertama kita membaca sekali Subhana Rabbiyal Azim, maka hukumnya apa? Itu hukumnya wajib. Ya. Membaca Subhana Rabbiyal Azim ketika ruku banyak sekali, itu hukumnya wajib. Adapun lebih dari itu, mungkin dua kali atau tiga kali atau mungkin lebih, itu mustahab. Hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Bagaimana yang telah dikatakan oleh Syaikh bin Baz rahimahullah, al-wajibu fi sujud Subhana Rabbiyal A'la marratan wa fi ruku Subhana Rabbiyal Azim marratan wa zaid mustahabun yuqarriru wa ya'ti yaqulu subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli hadha mustahab wa hakadha qawluhu subhan subuhun kutusun rabbul malaikatu waruh firruku wa sujud hadha mustahab kadhalika addu'a fi sujud. Jadi kata Asy bin Ba'ats rahimahullah, yang wajib dalam sujud adalah Subhana Rabbiyal A'la sebanyak sekali, dan di dalam ruku Subhana Rabbiyal Azim sekali. Itu hukumnya wajib sekali. Wazaid, kalau lebih dari itu, mungkin dua kali atau tiga kali membacanya, hukumnya mustahab. Disukai untuk dilakukan. Disunahkan. Ya. Dia ngulang-ngulang. Itu hukumnya sunnah. Ya. Gimana pun apa? Dia datang mengucapkan Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wa lamma gfirli. Ini pun mustahab. Sunnah. Demikian pula ucapannya Subuhun kutusun rabbul malaikat waruh dalam rukuk dan sujud, ini pun mustahab sunnah. Demikian pula apa? Berdoa ketika sujud, itu hukumnya sunnah. Iya, hukumnya sunnah. Iya. Dan kalau kita memperhatikan dari bacaan ruku dan sujud seperti apa? Subhana rabbil azim, Subhana rabbiyal a'la ketika sujud, maka bagaimana kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam syarah Riyadhus Shalihin, wa ta'ammal lil hikmata, dan perhatikanlah hikmah. Annaka fi ruku, sungguh kamu ketika dalam ruku kamu mengucapkan Subhana Rabbil Azim. Kenapa mengucapkan Subhana Rabbil Azim? Li'annal hayata hayatu ta'zim. Sebab keadaan ruku itu adalah keadaan pengagungan, kondisi untuk mengagungkan. Wa fi sujudi, dan sungguh ketika kamu sujud, kamu mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la. Kenapa? Li'annal hayata hayatu nuzul. Ini dikarenakan kondisi sujud adalah kondisi turun. Maka kita mengucapkan apa? Subhana Rabbiyal A'la. Ya. Kita mengucapkan subhana rabbiyal a'la, maha suci Rabbku yang maha tinggi. Yeah. Jadi walaupun kita turun sujud, bukan artinya Allah di bawah, tapi Allah tetap di atas. Karena itu kita menyatakan nama subhana rabbiyal a'la, maha suci Rabbku yang maha tinggi. Jangan ada kesan wah Allah berarti di bawah, itu kita sujud ke bawah. Ya. Ini dihilangkan dengan ucapan kita subhana rabbiyal a'la. Menunjukkan Allah itu maha tinggi, tetap tinggi walaupun orang itu sujud. Iya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian tentang tambahan wa bihamdi. Sebagian orang menambah subhana rabbiyal azimi wa bihamdi dalam bacaan ruku, atau mungkin dalam sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ditambah wa bihamdi. Ya. Sebagian ulama seperti Asy'ari Ibnu Utsaimin menganggap apa? Bahwa hal itu adalah satu yang disyariatkan. Disyariatkan untuk diucapkan kadang-kadang. Jadi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, tapi kadang-kadang ditambah wa bihamdi. Ini menurut Asy'ari Ibnu Utsaimin. Adapun ulama yang lain berpendapat apa? Tambahan wa bihamdi ini adalah tambahan yang lemah. Karena tambahan yang lemah maka apa? Tidak dibaca. Karena tambahan ini ada tambahan yang lemah, menurut ilmu hadis maka tidak dibaca dalam rukuk maupun sujud. Sehingga cukup apa? Ketika rukuk kita mengucapkan subhana rabbiyal azim tanpa ada tambahan wa bihamdi. Tanpa ada tambahan wa bihamdi. Iya. Yeah. Jadi itu tentang tadi hukum zikir rukuk dan sujud, kemudian bacaan-bacaan rukuk dan juga apa yang wajib. Iya. Yeah. Tentang permasalahan mengulang-ulang bacaan rukuk dan sujud. Ya. Di sini pun ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang mengulang-ulang bacaan rukuk dan sujud. Jumhur ulama berpendapat istibab tikrariha salasan. Disukai, disunnahkan untuk mengulang-ulangnya sebanyak 3 kali. Ya. Jadi telah datang di dalam hadis Hudzaifah riwayat Ibnu Majah. Jadi disebutkan dalam hadis Hudzaifah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi ruku'ihi. Beliau mengucapkan dalam rukuknya subhana rabbil azim wa bihamdi sebanyak 3 kali, dan dalam sujud subhana rabbil a'la wa bihamdi. Ya. Tapi apa? Hadis ini adalah hadis yang lemah, terutama apa? Tambahannya. Wabihamdi, tambahan wabihamdi, itu ada ulama yang melemahkannya. Ya. Ada yang ulama yang melemahkannya. Ya. Tapi yang jelas sama, boleh kita mengulang-ulang sampai 3 kali atau lebih dari bacaan-bacaan ruku. Tapi kalau lebih dari 3 kali itu jangan sering-sering dilakukan. Jangan sering-sering dilakukan. Ya. Bisa dilakukan ketika apa? Misal apa? Bacaan kita panjang, berarti apa? Rukuknya pun lama. Maka kita boleh sudah baca 3 kali tapi kok kurang lama. Jadi tambah lagi bacaan-bacaan rukuknya. Atau ketika imam itu lama rukuknya, kita sudah baca mungkin 3 kali subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, sudah 3 kali. Tapi apa? Imam masih rukuk terus. maka kita jangan diam. Ulama menganjurkan apa? Untuk kita tetap membaca bacaan rukuk. Jadi tambah lagi Subhanallah Rabbil Azim sampai imam apa? Bangkit dari rukuk. Sampai imam bangkit dari rukuknya. Iya. Kemudian di antara ulama seperti Imam Ahmad, Abu Dawud dan Al-Ahnaf berpendapat tidak disyariatkan. Iya. Ini tentang masalah apa? Tambahan wa bihamdi itu tidak, kalau Imam Ahmad apa? Adapun saya, maka saya tidak mengucapkan wa bihamdi. Iya. Tentang tambahan wa bihamdi tadi. Itu tidak menambah wa bihamdi dalam bacaan rukuk, demikian pula sujud. Ada pun tentang membaca Al-Quran ketika rukun dan sujud, insya Allah kita akan baca keterangan ulama atau perbedaan pendapat di kalangan ulama. Demikian pula nanti ada masalah tentang bacaan ketika bagian dari rukuk, ketika iktidal, apakah imam makmum juga membacanya atau hanya imam dan orang yang sholat sendirian saja yang mengucapkannya. Itu nanti insya Allah kita terangkan di pertemuan yang lain. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala mubisab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.